akan berikan yang terbaik untukmu seumur hidupku, seumur hidupku. Hatiku berbunga-bunga saat bertemu dengan dirimu. Entah mengapa terbayang selalu dalam benakku, hanya dirimu, hanyalah kamu. Kau buat hidupku menjadi ceria dan penuh makna. Kau lah semangatku di kala resah melanda. Kasih pilihlah akan berikan yang terbaik untukmu seumur hidupku, seumur hidupku. Yeah. Aku ingin rasa akan selalu abadi walau badai datang.